وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا فيمن يخافك ويتقيك. اللهم اجعل كلمة المسلمين على الحق. اللهم آمنا أو ضمننا وأصلح أمانتنا ولاة أمورنا وابتلهم بالحق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Baik, kita beri makna yang tadi kita baca, ayat 83 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan bertanya mereka kepada engkau Muhammad. An dzil qarnain, tentang dzil qarnain. Zilkarnain itu adalah raja. Raja Zilkarnain. Adapun namanya adalah Iskandar bin Faylis Az-Yunani. Iskandar ibni Nufailis Az-Yunani. Namanya Raja Zulkarnain. Ini raja yang sangat besar dan luas sekali wilayahnya, ya. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, itu. Kul, katakan wahai Muhammad, saat lu akan membacakan aku atau menceritakan aku, alaikum atas kalian, minhu dari Raja Zulkarnain. Zikron, pada sebutan atau cerita. Dan katakan wahai Muhammad, Saya akan menceritakan kepada kalian semua tentang Raja Dzulkarnain. Gila, Raja Dzulkarnain ini memang sangat berkuasa. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa keberadaan Raja Dzulkarnain ini 300 tahun sebelum Nabi Isa. Inna sesungguhnya aku Allah, makanna telah menempatkan aku lahu kepada Raja Dzulkarnain fil ardi di bumi. Wa'atainahu dan memberi aku pada Raja Dzulkarnain. Wa'atainahu dan memberi aku kepada Raja Dzulkarnain. Min kulli syai'in dari segala sesuatu. Mingkul lisyai'in dari segala sesuatu, aku beri sababan jalannya. Dan aku telah menempatkan Raja Dzulkarnain di bumi. Jadi keberadaannya Raja Dzulkarnain di bumi. Dan aku beri dia jalannya dari segala sesuatu. Aku beri dia jalannya segala sesuatu. Jadi memang Raja Dzulkarnain ini oleh Allah diberi kerajaan yang sangat besar. Dan ini adalah kebetulan Raja Iman. Ya. Raja Iman. Orang Iman. Dia saya beri jalannya segala sesuatu. Jadi kalau Raja Dzulkarnain mau kemana saja, bisa. Memang dikasih oleh Allah seperti itu. Jadi mau lewat mana saja, jadi gak harus melalui jalan yang sudah ada. Ya sesuka dia, mau lewat mana, mau lewat darat, laut, udara. Baratnya itu. Jadi kepengen kemana saja, jalannya itu ada. Dan sampai sesuai dengan keinginannya. Dia tidak menggunakan kendaraan apa, tidak. Jalan kaki. Ya, tapi tentunya jalan kaki ini Allah sudah memberi kelebihan. Jalannya lebih cepat daripada kendaraan yang cepat. Fatba'a, maka mengikuti siapa Raja Dzulkarnain. Fatba'a, maka mengikuti siapa Raja Dzulkarnain sababan pada jalan. Hatta sehingga idza balago, ketika sampai siapa Raja Dzulkarnain, dia jalan terus menuju ke arah barat. Pokoknya jalan terus menuju ke arah barat. Hatta sehingga idza balago, ketika sampai maghribas syamsi, tempat terbenamnya matahari itu. Sampai mentok ke barat dan sampai ke tempat terbenamnya matahari. Luar biasa ya. Jalan ini. Wajadaha, menjumpai pada tempat tempat terbenamnya wajadaha menjumpai siapa raja pada matahari. Tahrubu terbenam apa matahari. Tahrubu terbenam apa matahari. Fi ainin hamiatin. Fi ainin pada mata air. Hamiatin lumpur yang panas. Fi ainin pada mata air. Hamiatin lumpur yang panas. Jadi matahari itu dijumpai oleh Raja Dzulkarnain, dia terbenam ke dalam mata air yang berupa lumpur yang panas. Bukan lapindo ya. Lumpur yang panas di ujung kulon. Ya, di mana kulonnya? Ya kono, kulon. Bukan kulon ujung kulon situ, bukan ya. Ini yang tempat terbenamnya matahari. Wawajada dan menjumpai siapa raja. Selain dari itu, dia juga menjumpai indaha di sisi terbenamnya matahari. Indaha di sisi terbenamnya matahari, menjumpai kauman pada kaum. Raja Dzulkarnain juga menjumpai sekelompok kaum, ada kehidupan di sana, makhluk. Manusia tapi primitif. Itu bernama suku atau kaum Az-Zunju. Ya, namanya Az-Zunju. Jadi riwayat menjelaskan bahwa suku Az-Zunju ini memang dia tinggalnya enggak jauh dari tempat terbenamnya matahari. Nah, suku Az-Zunju ini mereka nanti diterangkan di bawah ya. Jadi enggak ada tempat tinggal di tempat terbuka begitu. Di tempat terbuka. Jadi kalau matahari terbenam ya tetap di situ, matahari terbit ya tetap di situ, ya kepanasan. Ya, jadi kalau matahari terbit ya kepanasan, karena memang mereka tidak punya tempat berteduh. Terus keadaannya mereka tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Nah, kemudian telinganya itu lebar-lebar sampai ke bawah telinganya itu. Nah, jadinya telinga ini bisa berfungsi untuk alas kalau tidur, bahkan juga bisa untuk selimut. Nah, jadi untuk menutupi apa namanya badannya ini dengan telinganya itu, bisa untuk selimut kalau kedinginan, kalau kepanasan mungkin ya bisa untuk berteduhnya di situ. Telinganya itu suku Az-Zunju. Kulna berkata aku Allah, ya Dzulkarnain, hai Karnain, hai Dzulkarnain. Ima ada kalanya antu azziba, bahwa menyiksa engkau raja. Wa ima dan ada kalanya antatakhidha mengambil engkau. Wa ima dan ada kalanya antatakhidha mengambil engkau fihim di dalam mereka. Husnan pada baik. Husnan pada baik. Kemudian Allah berfirman, wahai Raja Dzulkarnain, mengenai kaum tersebut, silahkan, mau kamu apakan, mau kamu siksa, ya silahkan, atau akan kamu perlakukan dengan baik, silahkan. Jadi Raja Dzulkarnain diberi wewenang sepenuhnya oleh Allah terhadap kaum tersebut. Mau kamu musnahkan ya silahkan, atau kamu perlakukan dengan baik, terserah kamu. Qala berkata raja, amman adapun orang zulama yang menganiaya, siapa orang yang enggak mau iman, fasaufa maka akan nu'adzibuhu menyiksa aku padanya. Nu'adzibuhu menyiksa aku padanya. Sumayurodu kemudian dikembalikan dia ila robihi kepada Tuhannya di akhirat. Fayu'adzibuhu maka menyiksa Allah kepadanya. Fayu'adzibuhu maka menyiksa Allah padanya azaban dengan siksaan. Nukron yang berat. Lalu kemudian Raja Dzulkarnain menjawab, wahai Allah, mengenai kaum tersebut, ya orang-orang yang menganiaya kepada dirinya, artinya yang tidak mau iman, yang tidak mau taat, maka saya akan menyiksa dia. Lalu kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya ke akhirat. Lalu di sana Tuhannya atau Allah akan menyiksa lagi dia yang lebih berat lagi. Nah, jadi Raja Dzulkarnain walaupun diberi wewenang, tetap dia sangat bijaksana. Dan tetap dia mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah. Kalau untuk urusan siksa menyiksa ya Allah, nah tentu bagi orang-orang yang mau iman atau yang tidak iman maksudnya, itulah yang akan saya siksa. Ya. Diarahkan, dinasihati, tetap tidak mau, maka mereka akan saya siksa. Kemudian mereka mati kembali ke akhirat, di sana akan ditambah lagi dengan siksaan Allah yang lebih berat lagi. Itu bagi yang tidak mau beriman. Wa amman dan adapun orang, wa amman dan adapun orang amana yang beriman dia. Wa amila dan beramal solihan pada kebaikan. Falahu maka baginya jaza'anil husna, jaza'an balasan, al husna yang baik, yaitu surga. Wasanakulu dan akan berkata aku, wasanakulu dan akan berkata aku lahu kepada orang, min amrina dari perkaraku, yusron pada kemudahan, yusron pada kemudahan. Dan adapun orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka baginya adalah balasan yang baik, yaitu surga. Dan saya akan berkata kepadanya dari perkara yang mudah. Nah, artinya, bagi orang-orang yang beriman, maka di dunianya saya juga akan perlakukan dia dengan mudah, dengan baik. Dan di akhiratnya nanti dia akan masuk surga. Bagi yang beriman. Jadi, sekelompok kaum yang tinggalnya yang tidak jauh dari tempat terbenamnya matahari. Orang tinggal di sana gimana ya? Ya. Apakah sampai itu apa namanya berita-berita tentang putusan? Ya kenyataannya sebelum Raja Dzulkarnain sampai sana, ya belum pernah ada yang ke sana. Nah. Maka Dzulkarnain inilah merupakan orang yang pertama yang sampai ke sana. Selanjutnya, Thumat Ba'a kemudian mengikuti siapa raja sababan pada jalan. Artinya jalan terus. Setelah jalan ke arah barat dan urusannya sudah selesai, kemudian ganti dia jalan terus ke arah timur. Hatta sehingga idza balagha, sampai siapa raja. Hatta sehingga idza balagha, ketika sampai raja dalam perjalanannya itu, matoli asyamsi, matolia pada terbitnya, matolia pada terbitnya asyamsi matahari. Kalau tadi sampai menjumpai tempat terbenamnya matahari, sebaliknya setelah berjalan terus ke timur, sampai berada di tempat terbitnya matahari. Wajadaha, dan menjumpai siapa raja pada matahari. Wajadaha, menjumpai siapa raja mata pada matahari. Tatoklu'u, terbit ala kaumin, atas kaum. Jadi terbitnya matahari ini langsung menyinari kaum. Nah, tentunya kaum itu juga nggak jauh dari situ. Kalau tadi di tempat terbenamnya matahari juga ada kehidupan, ada sekelompok makhluk ya, termasuk ya manusia, walaupun bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, di sini juga begitu, menjumpai sekelompok kaum. Nah, ya, mohon maaf kalau yang kami ceritakan tadi ini, ya ini maksudnya ya. Ini maksudnya, kaum Zunju ya ini. Ya. Jadi kaum Zunju itu keberadaannya di tempat terbitnya matahari. Nah ini. Jadi bukan yang tadi ya, tapi yang ini. Lam naj'al, tidak menjadikan aku Allah lahum, kepada mereka atau bagi mereka. Min duniha, dari arahnya matahari. Sitron pada penghalang, sitroh. Sitron pada penghalang. Dan aku tidak menjadikan pada mereka penghalang dari matahari. Nah, jadi maksudnya kaum Zunju ini orang-orang yang hidup di alam terbuka. Nah, kebetulan mereka keberadaannya tidak jauh dari tempat terbitnya matahari. Jadi begitu matahari terbit, tidak ada penghalang atau ya penutup sedikit pun dari matahari. Artinya langsung matahari itu yang menyinari mereka, karena mereka tidak punya rumah tinggal, tempatnya terbuka. Nah, terus keberadaannya seperti tadi yang kami sampaikan di atas itu, tidak berbusana, ya. Lalu kemudian telinganya lebar-lebar, panjang lebar. Nah, itulah yang digunakan mereka untuk alas, untuk selimut. Nah, itu telinganya itu. Nah, ini jadi kaum Zunju. Jadi mereka ini juga termasuk keturunan bangsa manusia, ya, hanya emang berbeda. Ada ya seperti orang-orang primitif itu kan juga ada sesuatu hal yang tidak seperti umumnya manusia yang ada di apa namanya yang di luar itu loh. Kadzalika demikianlah. Kadzalika demikian wa qad ahatana. Dan sungguh telah meliputi aku Allah. Bima dengan apa-apa ladaihi di sisi raja. Bima dengan apa-apa ladaihi di sisi raja khubron ilmunya. Demikianlah kata Allah, dan sungguh aku meliputi ya ilmu yang ada pada raja itu. Artinya meskipun Raja Dzulkarnain yang begitu hebat dan wilayahnya begitu luas, dia jalan sebentar tiba-tiba sampai kulon, jalan lagi balik sebentar sudah sampai timur, ujung kulon, ujung timur. Itu tapi semua ilmu-ilmunya itu ya saya yang menguasai, saya yang meliputi. Jadi ilmu saya, kata Allah, meliputi segala apa yang ada padanya, padanya raja itu. Sumatba kemudian mengikuti siapa raja? Sababan pada jalan. Nah, ceritanya setelah Raja Dzulkarnain berjalan sampai ke barat tadi dan menjumpai sekelompok makhluk termasuk manusia, kemudian ganti berjalan ke arah timur tempat terbitnya matahari, juga menjumpai sekelompok manusia dari suku Az-Zunju tadi. Nah, setelah itu kemudian Raja Dzulkarnain ya mengembara lagi. Dia berjalan lagi. Hatta sehingga idza balago, ketika telah sampai bainas sabdaini, di antara dua gunung. Bainas sabdaini, di antara dua gunung, jadi lembah. Nah, antara dua gunung ini, sebagian riwayat menerangkan gunung yang ada di Armenia dan Azerbaijan. Jadi antara dua wilayah itu. Jadi satunya itu di wilayah Armenia, satunya lagi di wilayah Azerbaijan. Lah, Nabi Raja Zulkarnain dia berjalan sampai di situ. Masya Allah, waktu itu ya belum ada manusia ya. Ya. Belum ada tentunya yang seramai sekarang gitu. Tiba-tiba perjalanannya sampai di lembah antara dua gunung Armenia dan Azerbaijan. Wajada menjumpai siapa raja min dunihima dari selain keduanya dua gunung tadi. Min dunihima dari selain keduanya, jadi selain menjumpai lembah antara dua gunung tadi, juga menjumpai kauman kaum. Loh, ternyata ada juga sekelompok kaum di situ. La yakaduna, tidak hampir mereka. Tidak hampir, maksudnya hampir tidak. Yafqahuna, memahami mereka. Yafqahuna, memahami mereka qaulan pada ucapan. Raja Zulkarnain berjalan terus sampai akhirnya menjumpai lembah antara dua gunung dan juga di situ menjumpai ada sekelompok manusia lagi yang hampir-hampir mereka tidak bisa memahami bahasa dari orang luar, orang lain. Sangat primitif juga itu. Jadi hampir-hampir saja mereka tidak mengerti sama sekali bahasa orang lain, maksudnya orang luar, dari luar mereka. Nah, seperti apa cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, atau boleh kemana-mana tapi nanti balik lagi karena masih akan kita lanjutkan. Kita break sebentar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Halo teman-teman, gue Emil Paledi. Sebagai pekerja seni, gue sangat peduli banget ini sama kesehatan gue. Maka dari itu, gue mau mengambil suplemen dari gue. Ini dia, PDO. PDO ini adalah Beauty Potion. Dan dimana PDO? Puasa ya tetap puasa. Bagi yang lagi pas nggak puasa ya mungkin bisa minum air hangat atau ngopi atau ngeteh ya, monggo. Baik, kita lanjutkan ke ayat ...94. Ya. Qalu, berkata mereka, mereka kaum, ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, ya Jadi mengenai kaum Azunju tadi ya, telinganya lebar-lebar, panjang berapa meter? Ngapunten. Waktu itu belum ada meteran. Ya, artinya kalau memang itu Allah memberi telinga yang seperti itu, ya justru itulah karena memang digunakan untuk melindungi diri mereka, ya, untuk selimut, untuk alas dan lain sebagainya. Ya tentu lebar, berarti ya bisa hampir sampai bawah itu. Oh, berarti telinga lu lebar begitu ya, anu apa namanya, sensitif sekali. Kayak parabola. Bisa menangkap seluruh. Qalu, berkata mereka, ya dzal qarnain, wahai dzul qarnain, inna ya'juj, sesungguhnya ya'juj wa ma'juj dan ma'juj. Ini satu nama ya, ya'juj ma'juj, satu nama. Mufsiduna, telah berbuat kerusakan mereka, fil ardi, di bumi. Mufsiduna, telah berbuat kerusakan mereka, fil ardi, di bumi. Ya'juj ma'juj, mereka ini adalah sekelompok makhluk yang kerjanya berbuat kerusakan. Jadi memang orang-orang yang atau makhluk yang sangat-sangat jahat, ya. Dan mereka populasinya sangat luar biasa, perkembangannya sangat cepat, beranak pinaknya itu. Fahal, maka adakah naj'alu, menjadikan aku, maksudnya kami, kaum tadi. Fahal, maka adakah naj'alu, menjadikan kami, laka untukmu, untukmu raja, khorjan, pada upah. Ala atas antaji ala, bahwa menjadikan engkau. Ala atas antaji ala, bahwa menjadikan engkau. Bainana, di antara kami, kami kaum tadi. Wa bainahum, dan di antara mereka, ya'juj ma'juj. Sadan, tutup. Sadan, tutup atau pada tutup. Lalu mereka berkata kepada Raja Dzul Qarnain, kaum tadi yang hampir-hampir mereka tidak memahami bahasa dari orang luar, tapi masih ngerti dikit-dikit. Ya. Dia berkata, hai Dzul Qarnain, ketahuilah sesungguhnya ya'juj ma'juj mereka itu adalah selalu berbuat kerusakan di bumi ini. Ya, termasuk ya'juj ma'juj ini ya, dia kanibal, makan manusia. Ya. Kalau ada orang keluyuran sendiri itu ketemu ya'juj ma'juj, nah, hilang. Ya. Langsung dimplok, disate, makan pokoknya, termasuk berbuat kerusakan yang lain. Nah, di bisakah engkau raja engkau menutup akses itu, menutup akses Ya'juj Ma'juj itu dari kami. Jadi supaya Ya'juj Ma'juj enggak bisa keluyuran. Mereka memang punya tempat tersendiri, ya tempatnya di lembah tadi. Di lembah dua gunung tadi itu. Dan saya berjanji akan memberikan upah untukmu, wahai raja. Kalau raja berhasil menutup akses keluar mereka, ya, jadi pintu atau jalan yang bisa mereka lewati keluar dari lembah itu, kamu tutup, maka kami akan siap memberikan upah berapapun kepadamu. Ya mereka tahu karena Zulkarnain ini ya sudah dikenal orang yang raja yang sangat luas sekali wilayahnya dan sangat kuat. Kola berkata, siapa raja? Mamakkanni, apa-apa yang telah menempatkan padaku. Mamakkanni, apa-apa yang telah menempatkan kepadaku. Fihi, di dalam tempat. Siapa Robi Tuhanku, khairun, lebih baik. Jadi setelah Raja Zulkarnain melihat ya kondisi sekelompok kaum yang tinggal di tempat yang tidak jauh dari lembah dua gunung tadi, selain tempatnya juga ya sangat-sangat apa namanya memprihatinkan, juga mereka sangat-sangat tidak merasa aman ya dengan keberadaannya Ya'juj Ma'juj itu. Lalu kemudian Zulkarnain beliau merasa bersyukur kepada Allah bahwa apa yang Allah tempatkan kepada saya ini ternyata lebih baik, alhamdulillah, dibanding dengan mereka-mereka itu yang hidupnya ya alamnya di alam terbuka. Ya pokoknya ya enggak nyaman gitu loh. Nah, makanya orang-orang iman itu ya seperti itu. Jadi kalau melihat sesuatu yang sekiranya kalau diperhatikan itu kok kayaknya lebih menyedihkan daripada dirinya, kehidupannya, tempatnya. Kalau orang iman langsung bersyukur, alhamdulillah, ternyata saya jauh lebih baik. Saya oleh Allah dikasih yang jauh lebih baik daripada mereka. Nah, Raja Zulkarnain juga begitu. Melihat situasi mereka itu, tambah syukurnya kepada Allah, alhamdulillah. Nah, makanya kita orang iman melihat sesuatu itu ya, harus selalu bisa menambah keimanannya, menambah kesyukurannya. Lagi jalan-jalan, kok jalan-jalan lagi, mungkin ada keperluan, kontrol apa-apa ke rumah sakit, melihat orang yang mungkin ya orang yang lagi didorong-dorong, ada yang lagi pokoknya kondisinya sangat-sangat lebih berat daripada diri kita, ya kita syukur, alhamdulillah, ya Allah, ya walaupun saya juga kurang sehat, tapi ternyata ada orang lain yang jauh lebih berat sakitnya daripada saya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya masih jauh lebih ringan cobaan ujian yang kau berikan kepada saya. Nah, jadi walaupun diuji, tapi kita tetap selain bisa sabar juga bisa bersyukur, karena ternyata ada hamba Allah yang jauh lebih berat, yang jauh lebih susah daripada kita. Nah, itu. Fa'ainuni, maka menolonglah kalian padaku. Fa'ainuni, maka menolonglah kalian padaku. Bikuatin, dengan kekuatan, ya, maksudnya dengan sepol kekuatan. Aj'al, akan menjadikan aku. Aj'al, akan menjadikan aku bainakum, di antara kalian. Wabainahum, dan antara mereka, Ya'juj Ma'juj, rodeman, buntonan. Apa buntonan? Aling-aling, penutup. Akhirnya Raja Dzulkarnain menyanggupi permintaan mereka. Oke, tapi kalian juga ikut membantu ya. Nah, jadi saya tidak sendirian, kalian juga ikut membantu rame-rame. Nah, saya akan membuat tutup antara kalian dengan mereka Ya'juj Ma'juj, supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa berkeliaran keluar dari tempatnya itu. Ya, akhirnya mulai kerja ini sudah, mulai kerja langsung. Jadi setelah direncanakan, nah, terus sudah matang, langsung terus action. Nah, jadi bukan rencana doang, langsung action, langsung dimulai kerjaannya. Atuni, kata Raja Dzulkarnain, atuni, mendatangkanlah kalian padaku. Zubarul Hadid, apa Zubarul Hadidi, potongan-potongan besi, nah, remuan potongan lah ya. Zubarul Hadidi, potongan-potongan besi. Jadi besi dipotong kecil-kecil, dicacah. Hatta sehingga idza sawa. Hatta sehingga idza sawa, ketika telah rata apa besi, baina sodafaini, antara dua gunung. Masya Allah, ya, antara dua gunung itu sama Raja Dzulkarnain itu ditutup. Nah, nutupnya ini enggak main-main ini. Ya, dengan menggunakan cor besi. Qala, berkata Raja, unfuhu, meniuplah kalian. Meniup maksudnya supaya menyala menjadi api. Hatta sehingga idza ja'alahu, hatta sehingga idza ja'alahu, ketika menjadikan siapa raja pada besi, ketika menjadikan siapa raja pada besi, besi-besi yang potongan-potongan itu yang sudah ditata di antara dua gunung tadi, Masya Allah berapa ratus ton itu coba, dijadikan naron, api. Api dari mana ya, urusan raja itu waktu itu. Kola berkata raja, atuni, mendatangkanlah kalian padaku. Ayo, bawa ke sini. Ufrik, menuangkan aku. Ufrik, menuangkan aku alai atas besi. Kiteron pada tembaga. Masya Allah. Kiteron pada tembaga. Jadi langsung pada saat itu Raja Dzulkarnain yang dibantu oleh kaum-kaum itu, ya mereka mulai pekerjaannya. Jadi yang menjadi apa istilahnya, ya ketuanya ya raja itu, sini bawa sini potongan-potongan besi. Nah, kemudian ditata sampai rata antara dua gunung tadi. Berapa banyak coba itu? Jadi sudah ditata kayak seperti koral gitu ya, tata rapi, sudah kira-kira sama ya antara dua gunung tadi. Lalu kemudian dinyalakan api di situ, dibakar besi itu sampai betul-betul ya memerah. Nah, ya, setelah besi-besi tadi itu sudah memerah itu, dibakar itu, lalu kemudian dituangin tembaga. Masya Allah, coba luar biasa ya. Kalau sekarang kita pakai semen, nah pakai semen ngecornya. Nah, ini Dzulkarnain waktu itu belum ada semen. Nah, ini tembaga, besi sama tembaga. Walah. Kuatnya luar biasa itu. Masya Allah. Jadi dicor, jadi udah zaman itu sudah mulai ada ilmu ngecor itu. Cuman Raja Dzulkarnain materialnya tidak menggunakan semen. Jadi besi dengan tembaga itu. Ya, tembaga, tentu tembaga ya. Ya, besinya dibakar dulu terus dituangin tembaga, meleleh ya, menyatu sudah. Masya Allah. Luar biasa itu. Raja ini dikasih ilmu juga oleh Allah itu. Famastato'u, maka tidak akan mampu mereka. Mereka Ya'juj Ma'juj. Ayat haruhu, naik mereka pada cor. Nah, jadi mereka itu adanya di antara dua gunung tadi. Jadi mereka di bawah itu di lembah. Nah, supaya mereka tidak bisa keluar, lah keluarnya kan naik itu. Nah, atas itu kan tadi dicor. Jadi antara gunung satu ke satunya oleh Raja Dzulkarnain dicor itu, dikasih dak gitu atasnya. Jadi mereka di bawah itu dikurung. Mereka tidak akan bisa naik untuk ayyad haruhu, ya untuk naik mereka pada cor. Wa mastato'u, dan tidak mampu mereka. Wama stato'u, dan tidak akan mampu mereka. Lahu pada cor, nakoban melobangi. Masya Allah. Kemudian Raja Dzulkarnain menyebutkan, ya, mereka tidak akan mampu keluar dari sarangnya. Dan mereka juga tidak akan mampu melobangi atau menjebol. Gimana coba? Kalau semen itu barangkali masih bisa dijebol. Lah ini cor-corahnya besi sama tembaga juga. Ayo, ya, Masya Allah. Kola berkata, siapa raja? Setelah selesai mengerjakan proyek besar itu, kemudian raja itu berkata kepada mereka, hadza rahmatun mir rabbi. Hadza ini pekerjaan, rahmatun rahmat mir rabbi, dari Tuhanku. Wah, ini betul-betul pemberian rahmat dari Allah. Faidaja, maka ketika telah datang. Nah, jadi kami tambahkan bahwa makhluk Ya'jud Ma'jud ini adalah makhluk yang memang mereka diciptakan oleh Allah sebagai isen-iseni neraka. Jadi enggak ada yang ceritanya Ya'jud Ma'jud iman itu enggak ada. Jadi mereka semuanya itu diciptakan oleh Allah sebagai calon-calon penghuni neraka. Nah, itu. Makanya manusia dalam hitungan yang 1001. Jadi 1000 diambil 1 yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Lah itu termasuk hitungannya Ya'jud Ma'jud itu. 999 itu termasuk Ya'jud Ma'jud itu ada di situ. Wa idza jaa, maka ketika telah datang. Wa idza jaa, maka ketika telah datang. Apa waktu janji Robi Tuhanku? Maksudnya hari kiamat. Waktu janji Robi Tuhanku. Ja'alahu, menjadikan siapa Allah pada cor, buntonan, dakaan, dengan hancur. Wakana, dan ada waktu janji Robi Tuhanku. Wakana, dan ada waktu janji Robi Tuhanku. Hakon hak. Lalu kemudian Raja Dzulqarnain mengatakan, ini semua adalah pemberian dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi supaya mereka tahu, ini termasuk cara Raja Dzulqarnain memberikan pengertian keimanan kepada mereka. Jadi supaya mereka juga ngerti bahwa ini semuanya itu ada yang memberi, bukan semata-mata karena kekuatan Raja Dzulqarnain atau kepandaian Raja Dzulqarnain, tidak. Tapi ini adalah rahmat pemberian dari Allah. Nah, ketika janji Allah nanti telah tiba, yaitu hari kiamat, maka Allah akan jadikan buntonan atau cor yang sangat luar biasa kuatnya itu, hari kiamat kalau sudah tiba, maka itu akan hancur. Gunungnya juga hancur, ya, akan hancur. Ya, berarti kalau lihat di sini, cor-coran itu ya sampai sekarang ada itu. Tapi belum pernah ini ya, belum ada yang menjumpai itu. Ya barangkali sekarang mungkin dah tidak kelihatan ya, tertutup oleh apa, tanah atau barangkali apa ya, ya. Kalau ada para ahli yang tahu ada kisah Raja Dzulqarnain di Al-Quran ini, barangkali akan dicari ini orang-orang ilmuwan-ilmuwan itu. Ya. Tapi yang pasti cor-coran yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain itu dengan menggunakan alat apa saja tidak akan mampu untuk merusaknya. Dengan alat-alat berat tidak akan bisa. Satu-satunya yang akan bisa menghancurkan cor-coran itu adalah kiamat. Nah, ya, hari kiamat. kiamat. Makanya begitu hari kiamat terjadi, maka hancur, barulah kemudian Ya'juj Ma'juj berhamburan. Mereka sudah bertumpuk-tumpuk itu banyak, karena selamanya setelah ditutup nggak bisa keluyuran, jadi di dalam saja itu. Begitu hancur pas hari kiamat, mereka modal itu ya keluar semua. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah, wa kana, dan ada waktu janji Robi Tuhanku. Kami ulang, wa kana, dan ada waktu janji Robi Tuhanku hakon, benar. Janji Allah pasti benar, itu tentang hari kiamat itu. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah. Watarokna, dan meninggalkan aku Allah, ba'dhuhum, pada sebagian mereka, Ya'juj Ma'juj. Yaumaidzin, pada hari itu, Yamuju, bertumpuk-tumpuk fi badin, di dalam sebagian, dan aku tinggalkan ya sebagian mereka pada hari itu, mereka bertumpuk-tumpuk pada sebagian. Jadi setelah atau sejak ditutupnya lembah dua gunung tadi itu, ya, mereka bertumpuk-tumpuk di situ, campur aduk, nah itu, sehingga bisa keluar soalnya. Wa nufikha, dan ditiup apa fisuri, di dalam trompet. Nah, wa nufikha, dan ditiup fisuri di dalam trompet. Jama'nahum, maka mengumpulkan aku pada mereka, Ya'juj Ma'juj, jam'an, dengan sungguh berkumpul. Nah, ketika trompet sudah ditiup, berarti hari kiamat tiba, mereka semua akan aku kumpulkan. Ya, Ya'juj Ma'juj itu, semua akan aku kumpulkan. Kemudian waradna, dan mendatangkan aku Allah. Waradna, dan mendatangkan aku Allah. Jahannam, neraka jahannam. Yaumaidzin, pada hari itu. Lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Ardhun, sungguh mendatangkan ke neraka itu. Dan pada hari itu, hari kiamat tadi, kami atau Allah kan mendatangkan mereka semua, orang-orang kafir, di dalam neraka. Semuanya digiring, semuanya didatangkan ke neraka. Alladzina, orang-orang kanat ada. Alladzina, orang-orang kanat ada apa ayunuhum, pandangan mereka. Fi ghitain, di dalam tutup pandangan mereka, di dalam tutup. Artinya kelihatannya mandang tapi enggak kelihatan. Kanu, dan ada mereka, layastati'un, tidak mampu mereka. Layastati'un, tidak mampu mereka sam'an, pada mendengarkan. Jadi orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang di dalam pandangan mereka itu saya tutup dari peringatan saya Allah. Jadi orang-orang yang kafir itu Allah jadikan tutup dari peringatannya. Artinya mereka yang tidak akan bisa ngerti, tidak akan bisa faham, dan mereka semua tidak mampu untuk mendengarkannya. Nah itulah para bapak ibu jamaah, pengajian kita pada pagi hari ini yang tadi kebetulan tentang kisah Raja Dzulqarnain. Mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah barokah. Segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.